Lukas bab 4. Ebekto abeli dari sungai Yordan, isa iko besai bi erona Allah. Bi erona Allah jeria, isa ebekta ke segera bedi. Eja dia isa ikuda iblis pak polo are abita. Sa abita pak polo are jeria, isa tak ada pak apa sakale. Jadi dibudina pas arasa lapar. Jana iblis jeria. Menapi panjenengan pajet potrana Allah, nireng betoh paneka pakon aube teti roti. Debuna Isa, dalam Alkitab esebutaki, manusia tak bisa odik perak dari roti malolo. Bi iblis ceria, Isa laju ekebe kekenangan setengki, ben dalam separ ngadep pengolati sekabiana kerajaan etunya. Satu jena kekebesaan sarang kesugian paneka sarang abdina e aturagia kepanjenengan. Jana iblis jeria. Kak disa satu je ampun e parengagi ke abdina. Ben abdina kenge ngaturagi sedejena ke pasera asaos sasokakna abdina. Kak disa sadeje bekal dedie keagungana panjenengan. Menabi panjenengan kasokan nyempe ke abdina. Debuna Isa, dalam Alkitab esebutake sembah Gusti Allahna ben abek teh kasalerena malolo. Salana jeria bi iblis gele Isa laju eke bekas Yerusalem pas Isa be konco napat teleman soce e bekion si paling tengki. Iblis jeria ngocak, menapi panjenengan putrana Allah ngiring alonca dari kai. Sabab dalam Alkitab sebut lagi, Allah bekal ngotos sakat malaikat sopace aja geebeena kalaben ku ongku. Sebut lagi juga, kat malaikat bekal nampanana beena ngangkui tananga. Sopaje maske sokona beleka jek sampe beena tetaku kebeto. Debuna Isa, dalam Alkitab sebut lagi bekna jek bak nyoba pangeran Allahna. Salana iblis ceria, mari aku de Isa ngangkui cara acem-acem kangkui sabetara iblis ceria ontur. Isa pas idina aki sarta anentek bekto sebecek. Salana ceria, Isa abeli ke Galilea eko besai erona Allah. Kabar perkara salerana belatrah esa antero daerah jeria. Isa morok epan berempan kenengana kebaktean, serta ia lembik sakabiana oreng. Isa laju mios kana salet pole, kalenggiana mulai kikini sampai raja. Eare sabat akan rabiasana, salerana mios ka kenengana kebaktean. Salerana ngadek mausa Alkitab, laju ia toreh kitab Nabi Yesaya. Gulungana kitab jeria ibuka, pas mangki ayat seamunyi kantaria. Rona pangeran bede sengkok, sabab rona jeria lamele sengkok, kaangkui menapak kabar bagus ka orang miskin. Sengkok yotos kaangkui abele, jak reng orang tahanan, epa bebasah. Ben reng orang buta, epa beresah. Kaangkui nolongah reng orang seeseksa. Ben abar taagi, jak lanapak bektona, pangeran meslamete omate. Bi Isa kitab jeria laju e gulung pole, sarta pas e bebeli ka oreng sebagian ngoros, laju alengki. Reng-oreng e jadia pada ngabes ka salerana kapi, Isa laju mulai ada buka reng-oreng jeria. Yat ayat Alkitab ria, iare tiah lak kelakon, e bekto bekna pada ngeding, deri se beca sengkok gelek. Cao-cak se debuaki Isa jeria, cik begusa, sampai nyarap sepka dalam Athena reng-oreng sepada kasambu ngedingaki debuna jeria. Cak nareng oreng jeria. Oreng ria ku tahanana Yusuf, tayo. Debuna Isa kareng oreng jeria. Tantona bekna pada ngangkuya pare pesan ria kasengkok. Dokter, Pabares, badan sampean dibi. Bon pole bakna tanto ngocaka sengkok, jak bak nang eding, sengkok ma beda keajiban nang eka pernaum. Bon bakna menta sopaja sengkok ma beda kia, keajiban jeria etang kampong ria. Isa ada bu pole. Kaya nga iya. Tadak nabi saya hormati e kampong dibi. Tapi eding aki ya. E jamana Elia, e bakto tada ojen telo tahun setengah abide. E seantero negara beda laib. E bakto jeria banyak rante e Israel. Meski beria, Allah tak makon Elia entar kasalah setong dari darante jeria. Tapi perak makon entar kasetong rante e Sarfat e daerah Sidon. Beria kia e jamana nabi Elisa, banyak orang e Israel senyandeng penyakit kolek buduk. Tapi tadak setonga dari reng orang jeria sepa beres. Kajabana na aman orang Syria. Reng orang sebedae kenengena kebaktian singeting jeria pada cik pegele. Reng orang jeria manceng, isa eret epa keluar, laju ekibe ke koncok nagumo, kenengan sepa mateki kota na reng orang jeria. Sajena, isa jungka akia dari jedia. Tapi isa nyalosok antara na orang sebanyak jedia. Sarta pas nyenglah dari jedia. Isa laju meos ka kota Kapernaum e Galilea. E jedia salerana molang reng-oreng e are sabat. Reng-oreng si beda e jedia, pada kasambu kacarana morok, sebab isa abu debu kalaben ko besana. E kenangan nah kebaktian jeria, beda setong oreng si kasoseben roh jahat. Oreng jeria reng cerengan. Isa dari Nazaret, apa napa asampian ka kaula seteje? Sampian ka dinto, ponapa matean na kaula sekanca? Kaula oneng pasera sampian, sampian otosana ala sesoce. Isa nyentak roh jahat jeria. Neng-neng, marah keluar dari orang ria. Bi roh jahat gila, orang jeria ibenteng aki, ia dena orang sebenya. Salana jeria, laju keluar dari orang jeria, tak kala benyake orang jeria. Reng-oreng pada keton, laju pada ngocak. Hebat ongku budha buna. Kala ben bibawa, ben ko besa, orang ria marin taro roh jahat keluar. Ben roh-roh jahat jeria keluar ongku. Jadi kabar perkara Isa jeria, balatrah kasa entero daerah jeria. Isa kubur dari kenengenah kebaktian jeria, pas mios ke penggona Simon. Ebu matuana Simon tepakna sakek panas, mireng oreng eka boleh ka Isa. Isa masuk, pas ngadek esetiknah ketedungena ebu matuana Simon jeria, serta ngocuk panasa. Panasa pas elang ongku, ben ebu matuana Simon jeria laju jaga, terus aletini tamoya jeria. Ebek to mulai compet are. Reng-oreng pada dateng nyabis ka Isa. Ngibele-bele nah sepada nyandeng penyakit acem-acem. Isa no mangaki astana ka reng-oreng jeria beng-sebeng. Kabila juwada epa beres. Beria kia ro-ro jahat pada keluar dari reng-oreng sabenyakna. Sambi reng cerengan. Sampian putrana Allah. Tapi roh-roh jajriya bi Isa ibentak bentak iparingaki acaca. Sebab roh-roh jajriya tau je Isaria rato panyalamet. Ebek to are buru moncar Isa mios dari kota jajriya kasetong kenengan sesepe. Bi reng-oreng mulai esare. Ben salana etemoh reng-oreng jajriya pada ahtiar sobaja Isa tak mios. Ating gelaki reng-oreng jajriya. Tapi Isa ada bu. Sengkok mesti menapak kia kareng orang eta kota lain. Kabar bagus perkara beremah. Allah semarenta menangkarato. Sabab sengkok yatas Allah katunya. Kaangkui kaparloan jeria. Jadi Isa akotbah e kenengan kenengena kebaktian esa antero negara Yudea.